yang dia pada ta'wilin fi'il. Contohnya adalah aqaimun az-zaidan. Dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala mukhtalifun al-wat. Qala syari ila akhirihi kama taqaddama fi faslil mudmar. Ay fala hajata ila i'adatihi. Fataqulu fil muhatabi tarabta bifathi ta'i til muhatabi. Fil muhatabi al-mudhakkar. Wabikasriya fil muhatabi al-mu'annas. Ila akhiri ma taqaddama. Wa idha ijtama'a mukhatabun wa ghaibun falqiyasu taghlibul mukhatab 'alal ghaib nahu tarabtuma ay anta wa zaid tarabtum ay anta wa zaidun wa umar wa qala abu ali al farisi wa qad talhaqul ya'u wa qad talhaqul ya'u atta'ul muannas ta'al muannas ma'al ha'i nahu akram tihi fa akrama fi'lu madin wa ta'u fa'ilun wal ha'u maf'ulun bihi wal ya'u harfu za'idin la harfun za'idun la mahalla laha min al i'rabi wa amma al mudmarul munfasil fa huwa kal muttasili wala yaqau mal fi'li fi ikhtiyari illa mahsuran bi illa aw innama wala yarfauhu al amru wala al mustaru wala ismu fi'l al amri wala ismu fi'l al mudari wa yarfauhu ma'ada dhalika al fi'l al madi nahwu maqama illa ana wa yurabuhu ma nafiyah qama fi'lu madin illa datu hasrin ana dhamirun fasilun fi mahalli raf'in fa'il wal mudari'u nahwu lam yakum illa ana wa yurabuhu lam harfu nafyin wa jazmin yakum fi'lul mudari' majzumun bilam wa illa adadu hasrin wa ana dhamirun munfasirun fi mahalli raf'in fa'il wa misluhuma al asma'u al amilatu amaluhuma kasmil fa'il wa amsilatil mubalaghati wa sifatil mushabbaha walladhi fi ta'wilil fi'li wa huwa ma ya'malu amalahu nahu aqaimuz zaidani fa innahu fi ta'wili yakumuz zaidani wa i'rabuhu alhamzatu listifhami qaimun mubtada'un wa alamatu raf'ihi thumma akhirihi wa qaimun ismun fa'il ya'malu amala fi'lah yarfa'ul fa'il wa yansibul maf'ul az-zaidani fa'ilun sadda masadda al-khabar وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى وقوله تعالى مختلف ألوانه فإنه في تأويل يختلف ألوانه ويرابه مختلف مبتدأ مؤخر وقوله تعالى قبله ومن الناس جار ومجرور خبر مقدم والدواب والأنعام أضف عليه ومختلف اسم فاعل يعمل عمل الفعل يرفع الفاعل وينصب المفعول وذلك لاعتماده على موصوف محذوف محذوف والتقدير ومن الناس والدواب والأنعام صنف مختلف ألوانه فاعل وعلامة رفعه ضم آخره والهاء في محل جر بالإضافة. Dan dhamir contohnya adalah darabtu wa darabna ila akhirih sampai seterusnya. Ila akhirih kama taqaddam fi faslil mudmar sebagaimana yang telah lewat pada fasal tentang dhamir. ay fala hajata ila i'adatihi, yani tidak ada keperluan untuk mengulangnya. Fataqulu fil mukhatabi darabta bi fathit ta'i lil mukhatabi al mudzakkari wa bi kasriha fil mukhatabi al muannasi ila akhir ma taqaddam. Maka kamu katakan pada orang yang diajak bicara, ya, laki-laki, darabta bi fathit ta'i lil mukhatab, dengan menfathah ta untuk seorang laki-laki yang diajak bicara. Wa bi kasriha fil mukhatabil muannasi, dan dengan mengkasrahnya pada mukhatab yang muannas. Ila akhiri ma taqaddam, sampai seterusnya dari apa yang telah lalu. Dorabta, dorabti, dorabtuma, dorabtuma, dorabtum, dorabtunna, dan seterusnya. Wa idha ijtama mukhatabun wa ghaibun, fal qiyasu taghlibul mukhatabi ala al-ghaibi. Apabila berkumpul di sana mukhatab, orang yang diajak bicara, dan ghaib, dan orang yang tidak ada, berkumpul, diperserikatkan dalam satu hukum. Ya, maka taghlibul mukhatab alal ghaib, maka qiyas menuntut untuk memenangkan, mengutamakan mukhatab dari yang ghaibnya. Contohnya darabtuma, ketika diperuntukkan untuk mukhatab anta dan huwa zaid. Di sini darabtuma untuk mukhatab, dan juga apa, untuk ghaib zaid. Yang dimenangkan apa di sini? Mukhatab. Ya. Dalam hukum, apa hukumnya ini? Ad-dharb. Ya. Keduanya bersyarikat dalam hukum ad-dharb. Dan yang dimenangkan dalam pemirnya adalah apa? Mukhatab. Darabtuma. Bukan apa? Kalau ghaib bagaimana? Kalau ghaib, daraba, iya kan? Karena di sini yang dimenangkan adalah mukhatab, maka apa? Dikatakan darabtuma, bukan daraba. Wa darabtum ay anta wa Zaidun wa Umar. Darabtum maksudnya adalah kamu, kemudian Zaid dan Amr, ataupun Umar. Kamunya mukhatab, Zaid dan Amrnya apa? Ghaiban. Dimenangkan di sini apa? Yang mukhatab, antum. Ya. Sehingga apa? Jangan heran. Kok satu orang di sini yang mukhatabnya? Ya, padahal di sini lafadznya antum jamak. Ya, karena ternyata diperserikatkan dalam hukum yang ghaib. Ya, yang ghaibnya juga diperserikatkan dalam hukum. Wa qala Abu Ali Al-Farisi wa qad talhaqul ya'u ta'al muannatsi ma'alha. Dikatakan oleh Abu Ali Al-Farisi, ada kalanya ia mengikuti ta'al muannats bersama ha. Ya, contohnya akramtihi. Engkau wahai seorang wanita telah memuliakannya. Akramtihi. Ya, bukan akramtihi. Tapi akramtihi terkadang ditambahkan padanya apa? Ya, manakala di situ taknya untuk muannas dan bergandengan dengan dhamir ha. Fa akram fi'lun madh wa ta fa'il. Akram fi'l madhi wa ta fa'il wal ha maf'ulun bih. Hanya maf'ulun bih. Wal ya harfun zaidun, dan ya adalah huruf tambahan. La mahalla laha min al i'rab, tidak ada mahal dalam i'rab. Wa ammal mudmarun munfasil fahuwa kal muttasil. Adapun dhamir yang munfasil, maka dia sebagaimana dhamir muttasil. Maksudnya apa? Bisa dijadikan sebagai fa'il. Nah itu. Dipersamakan dalam hal apa? Keduanya bisa dijadikan sebagai fa'il. Wa ammal mudmarun munfasil fahuwa kal muttasil. Adapun dhamir yang munfasil, maka dia seperti halnya dhamir muttasil, bisa jatuh sebagai fa'il, gitu maksudnya. Hanya saja bedanya di sini disebutkan wala yaqa'u mal fi'li fil ikhtiyar illa mahsuran bi illa aw inna ma, dan tidak bisa dia dhamir munfasil jatuh bersama fi'il dalam keadaan bisa memilih. Tapi kalau terpaksa ya, bagaimana sih terpaksa, daruroh syi'riyah biasanya. Di situ ada fi'il langsung bergandengan dengan dhamir munfasil. Ya. Daraba anak misalkan. Inda daruroh syi'riyah mungkin. Wala yaqa'u ma'al fi'li fil ikhtiyar. Tidak bisa dhamir munfasil ini datang bersama fi'il dalam kondisi bisa memilih. Tidak darurat. Illa mahsura. Tidak jatuh bersama fi'il kecuali dalam keadaan dihasr. Dihasr dhamir tersebut. Dikurung. Yaitu dengan illa. Dihasr dengan illa. Maqama illa ana. Maqama illa anta. Gitu. Au innama, atau dihasar dengan innama. Ya. Innama qoma ana. Innama maknanya sama dengan ma illa. Innama ana basyarun. Ma ana illa basyarun, sama maknanya. Hasr. Innama dengan illa, ya. Yufidu al-hasr. Wa la yarfa'uhu al-amru, dan dhamir munfasil ini tidak bisa dirafa'kan oleh fi'il amr. Ya. Pada contoh idrib yang marfu adalah dhamir muttasil, bukan dhamir munfasil. Walal masdar tidak pula bisa dirafa'kan oleh masdar. Seperti ihtiraman akhaka, muliakanlah saudaramu. Di situ dhamirnya masuknya muttasil. Jadi dhamir-dhamir yang mustatir, apa kewajiban ataupun jawazan, itu adalah dhamir muttasil masuknya. Wala ismu fi'il amr tidak pula bisa dirafa'kan oleh isim fi'il amr. Isim fi'il amr adalah isim yang maknanya fi'il amr, seperti soh, apalagi mah, apalagi ya amin, istajib maknanya. Tidak bisa merafa'kan dhamir munfasil, yang dirafa'kan dhamir muttasil. Wala ismu fi'il mudhari tidak pula bisa dirafa'kan oleh isim fi'il mudhari, seperti awah maknanya tawajja. Ya. Apa lagi? Uf maknanya apa? Atau bojar. Ya. Wa yarfa'uhu ma'ada dzalik, dan dia dhamir munfasil bisa dirafa'kan oleh selain itu. Oleh selain apa? Fil amr, oleh selain masdar, oleh selain isim fil amr, oleh selain isim fil mudhari'. Kal fi'il madhi, seperti fi'il madhi. Ini yang bisa merafakan apa? Dhamir munfasil. Contohnya maqama illa ana, tidaklah berdiri kecuali saya. Di sini dinafikan hukum berdiri dari selainnya dan ditetapkan untuk dirinya. Maqama illa ana. Wa i'rabuhu manafiyatun qama fi'lun madh illa adatu hasrin ana dhamir munfasil fi mahalli raf'in fa'il wal mu'a. I'rabnya ma nafiyah. Qama fi'lun madh illa adatu hasr, alat untuk menghasr. Ana dhamir munfasil fi mahalli raf'in fa'il. I'rabnya seperti itu. Wal mudhari', kemudian juga yang bisa merafa'kan dhamir munfasil selain fi'l al fi'lul madhi juga apa? Al fi'lu al mudhari'. Nahwu, contoh lam yakum illa ana, belum berdiri kecuali saya. Ya. Wa i'rabuhu lam harfu nafyin wa jazmin, yakum fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa illa adatu hasrin wa ana dhamirun munfasil fi mahalli raf'in fa'il. Wa mithluhuma, dan yang semisal keduanya, semisal apa? Semisal fi'il, al-fi'lul madhin al-fi'lul mudhari'. Wa mithluhuma al-asma'ul 'amilah, yang semisal dengan fi'il madhi dan fi'il mudhari' yang dia bisa merafa'kan apa? Dhamir munfasil, adalah al-asma'ul 'amilah amalahuma. Isim-isim yang dia beramal dengan amalannya fi'il amr, fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Kasmil fa'il, seperti isim fa'il. Seperti isim fa'il. Ma qa'imun illa ana misalkan. Wa amsilatul mubalaghah, dan amsilah al mubalaghah seperti wazan apa? Fa'al, fa'ul, mif'al, itu juga sama. Bisa merafakan apa? Dhamir munfasil. Wa sifah al musyabbahah, dan sifat al musyabbahah bismil fa'il, isim sifat yang diserupakan dengan isim fa'il, seperti al hasanu, itu al-hasan. Walladzi fi ta'wilil fi'li, adapun yang pada ta'wilan fi'il yang dia merafa'kan fa'il, tadi sebelumnya disebutkan bahwasanya yang merafa'kan fa'il itu ada kalanya fi'il atau ada kalanya apa? Apa yang dia pada ta'wilan fi'il. Wa huwa ma ya'malu 'amalah, yaitu apa yang dia beramal seperti amalannya fi'il. Itu apa? Alladzi fi ta'wilil fi'li. Nahwu, contohnya aqaimuni zaidani. Aqaimun az-zaidani. Ya. Apakah dua Zaid sedang berdiri? Fa innahu fi ta'wili yaqumu az-zaidani. Sesungguhnya qaimun az-zaidan pada ta'wilan makna yaqumu az-zaidani. Yaqumu az-zaidani. Wa i'rabuhu al-hamzatu lil-istifham qaimun mubtada'un wa 'alamatu raf'ihi dhammu akhirih. I'rabnya hamzah istifham, qaim mubtada', tanda rafa'nya adalah dhammah di akhirnya. Wa qa'imun ismun fa'il ya'malu 'amala fi'lihi yarfa'ul fa'ila wa yansibul maf'ula. Sedangkan qa'im maka dia adalah isim fa'il yang beramal seperti amalannya fi'ilnya, merofakkan fa'ilnya, menasabkan maf'ulnya. Az-Zaidani fa'il, sadda masadul khabar, Zaidan fa'il yang menempati tempatnya khabar. Dan tanda rofaknya adalah alif karena dia Az-Zaidani adalah musanna. Wa qawluhu ta'ala mukhtalifun alwanuh. Dan juga firman Allah Ta'ala mukhtalifun alwanuh, yang mukhtalif, beragam warna-warnanya. Fa innahu fi ta'wil yakhtalifu alwanuh, sesungguhnya mukhtalifun alwanuh pada ta'wilan yakhtalifu alwanuh. Wa i'rabuhu mukhtalifun mubtada, i'rabnya mukhtalif mubtada mu'akhar. Wa qawluhu ta'ala qablahu, dan sedangkan firman Allah Ta'ala sebelumnya, wa minan nas jarun wa majrur, khabarun muqaddam, khabar yang didahulukan. Ya. Wa ad-dawab wal an'am, wa minan nasi wa ad-dawab wal an'ami, apa sebenarnya? Ya mukhtalifun kan? Wa minan nasi wa ad-dawab wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Itu semua adalah atfun alaih, diatofkan kepada an-nas. Ya. Ad-dawab al-an'am itu diatofkan kepada an-nas. Mukhtalifun ismun fa'il, mukhtalif adalah isim fa'il, ikhtalafa yakhtalifu, mukhtalif. Ya'malu 'amalal fi'li, beramal seperti amalnya fi'il, yaitu yarfa'ul fi'il, yarfa'ul fa'il, wa yansibul maf'ul, merafa'kan fa'il dan menasabkan maf'ul, wa dhalika li'timadihi 'ala mawsuf. Wa dhalika li'timadihi 'ala mawsufin mahdhuf. Ya. Kenapa di sini bisa beramal? Karena dia mukhtalif, itu dia bersandar kepada mausuf, sesuatu yang disifati tapi dibuang. Karena dia bersandar kepada mausuf yang dibuang. Di sini mukhtalif itu sifat, bersandar kepada mausuf, hanya saja mausufnya dibuang. Wa taqdir, ya dia beramal karena apa? Bersandar. Bersandar kepada apa? Mausuf yang dibuang. Nah, itu isi apa? Di antara syarat beramalnya isim fa'il yang tidak ada alif lamnya, harus dia bersandar, bersandar kepada sebelumnya, apakah bersandar kepada mubtada atau bersandar kepada mausuf. Itu di antara syaratnya. Sudah saya sampaikan sebelumnya ya, tentang apa, bahwasanya isim fa'il kalau kemasukan lam beramal tanpa syarat, ya kan? Tapi kalau tidak ada alif lamnya, beramal tapi dengan syarat. Apa syaratnya di antaranya? Al-i'timad, ya, bersandar kepada mubtada, kepada mausuf. Kemudian yang kedua apa? Hah? Apa? Maknanya ya. Maknanya agar menunjukkan waktu apa yang akan datang ataupun kemarin. Iya. Nah, itu ada syarat-syaratnya. Li'timadihi 'ala mausufin mahdhuf. Dia beramal mukhtalif karena dia bersandar kepada mausuf yang mahdhuf. Wa taqdir wa minan nasi wa dawabi wal an'ami sinfun mukhtalifun. Takdirnya adalah di antara manusia, binatang melata, binatang-binatang ternak, ada sinfun mukhtalif. Ada sinf, kelompok yang berbeda-beda warnanya. Fa'il. Ya, mukhtalifun, sinfun mukhtalifun. Ya. Sinfun mukhtalifun alwanuhu, sedang alwanuhu adalah fa'il, wa alamatu raf'i, tanda rafa'nya adalah dhammu akhiri, dhamma di akhirnya. Wal ha fi mahalli jar bil idhafah, sedangkan ha alwanuhu, ha-nya adalah fi mahalli jar bil idhafah. Ya, tingkat-tingkat itu ya, bahwasanya isim fa'il kalau tidak ada alif lamnya beramal dengan syarat. Pertama i'timad, bersandar kepada sebelumnya, kepada mubtada atau kepada selainnya, seperti kepada mausuf. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan kepada waktu yang akan datang ataupun yang telah lalu. Ya. Hadza dharibun Zaidan ams misalkan. Ya silakan dilanjutkan. Walil fa'ili ahkamun katsiratun minha annahu la yajuzu hazfuhu bi annahu 'amdatun. Wal 'amdu la yajuzu hazfuha ولأنه منزل min fi'lihi manzilatun manzilat wa li'annahu munazzalun min fi'lihi manzilata juz'ihi fa'in zahara فإن ظهر في اللفظ سواء كان اسما ظاهرا نحو قام الزيدان وإعرابه ظاهر أو اسما مضمرا كقوله والزيدان قام وإعرابه الزيدان مبتدأ وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى وقام فعل وفاعل فعل ماض وألف التثنية فاعل وجملة فاعل وجملة الفعل والفاعل في محل رفع خبر فذاك واضح وإلا أي وإن لم يظهر في اللفظ فهو ضمير مستتر في فعله لأن الفعل لا يجوز خلوه من الفاعل ثم إما أن يعود ذلك الضمير على مذكور المذكور نحو زيد قام ففي قام ضمير مستتر مرفوع على الفاعلية راجع إلى زيد المذكور قبله وإما أن يعود لما دل عليه الفعل كقوله عليه الصلاة والسلام ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن أي ولا يشرب الشارب وحسن ذلك تقدم نذيره في قوله لا يزني الزاني حين حين يزني وهو مؤمن أو لما دل عليه الحال المشاهدة نهو كلا إذا بلغت التراقي ففي بلغت ضمير مستتر مرفوع على الفاعلية راجع إلى الروح الدال عليها سياق الكلام ومن ذلك قوله تعالى كبرت كلمة فالفاعل مستتر وكلمة تمييز منصوب وقد استثنى من قاعدة عدم جواز حذف الفاعل عدم جواز حذف الفاعل صور يجوز فيها حذفه الأولى الاستثناء المفرغ نحو ما قام إلا هند إذ أصله ما قام أحد إلا هند لأن الاستثناء لا يتصور إلا من المستثنى min mustasna minhu. Hasaniyatu af'alu fi ta'ajjubi idza dalla 'alaihi muqaddamun mithlu nahu asma bihim asmi bihim wa asbir asmi bihim wa absir ay bihim fahudhifa bihim min ats-tsani lidalalatil awal alaihi falba fihi zaidatun wujuban walha domirun muttasilun fi mahali raf'in fa'il walmim alamatul jam'i asalisatu fa'ilul masdar idza lam yakun al masdaru badalan min fi'lihi nahu aw it'amun fi yawmi dhi masghabatin yatiman ay aw it'amuhu nahu la yas amul insan min du'ail khairi ay min du'aihi bil khairi fahudhifa fa'ilu al masdar fihi ma wala yuqalu fihi domirun mustatirun ala al asah fa in kana al masdaru badalan min fi'lihi fa fa'iluhu mustatirun fihi wujuban nahu saqiyan laka al rabi'atu na'ibul fa'il nahu wa qudiyal amru ay wa qada Allahu al-amra al-khamisatu idza hudhifa amiluhu fayahdhafu ma'ahu wa huwa katsirun jiddan nahu qawluka iyyaka qawluka iyyaka liman qal hal akram ta ahadun ay halana hal akramta ahadan ay akramta iyyak wa minha ay min ahkamil fa'il walil fa'ili ahkamun katsirah. Bagi fa'il ada hukum-hukum yang banyak. Minha annahu la yajuzu hadfuhu li'annahu umdah. Di antara hukumnya adalah bahwasanya fa'il tidak boleh dibuang. Karena fa'il adalah umdah yang pokok dalam jumlah mufidah. Wal umdah la yajuzu hadfuha. Dan yang namanya ada yang tinggalan? Oh, matanya belum dibaca ya? Iya, kita kembali dulu ke matanya biar ada gambaran. Walil fa'ili ahkamun minha annahu la yajuzu hadfuhu li'annahu umdatun fa in dhahara fil lafzi nahwu qama az-zaidani waz-zaidani qama fadhaka wa illa fa huwa dhamirun mustatir nahwu zaidun qama wa minha annahu la yajuzu taqdimuhu 'ala al-fi'li fa in wujida ma dhahiruhu annahu fa'ilun muqaddamun wajaba taqdirul fa'il dhamiran mustatiran wa yakunu al-muqaddamu imma mubtada'an nahwu zaidun qama وإما فاعلا بفعل محذوف نحو وإن أحد من المشركين استجارك لأن أداة الشرط لا تدخل على المبتدأ ومنها أن فعله يوجد مع تثنيته وجمعه كما يوجد مع أفراده فتقول قام الزيدان وقام الزيدون كما تقول قام زيد قال الله تعالى قال رجلان وجاء المعذرون وقال الظالمون وقال نسوة ومن العرب من يلحق الفعل الفعل علامة التثنية والجمع إذا كان الفاعل مثنى أو جمعا فتقول قام الزيدان وقاموا الزيدون وقمنا الهندات وتسمى لغة أكلون البراغيث لأن هذا اللفظ سمع من بعدهم ومنها ومنه الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. Panjang ya? Ya, sedapatnya lah hafalannya, silakan. Yang penting apa, berpatokan kepada syarahnya sampai di mana ya, di situ hafalannya. Fa'il memiliki hukum-hukum. Di antaranya bahwasanya fa'il tidak boleh dibuang karena fa'il adalah umdah. Kalau fa'il itu tampak pada lafaz, fa'in dhara fil lafzi, kalau lafaz fa'il tadi tampak, contohnya qama az-zaidani, di sini az-zaidani adalah fa'il yang zahir, tampak. Wa az-zaidani qama, ini juga fa'ilnya zahir, yaitu alif. Fadzak, maka itulah. Ya, jelas. Wa illa fahuwa dhamir, kalau tidak tampak fa'ilnya, maka berarti fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Nahwu, contohnya Zaidun qama, di sini enggak tampak apa fa'ilnya, tidak dalam bentuk apa isim dhamir, tidak pula dhamir yang baris, maka ditakdirkan padanya dhamir mustatir. Wa minha annahu la yajuz, kemudian di antara hukum fa'il berikutnya yang berapa ini, yang kedua. Yang pertama tidak boleh fa'il dibuang. Yang kedua la yajuzu taqdimuhu 'alal fi'li, tidak boleh fa'il didahulukan dari fi'ilnya. Fa'in wujida ma zahiruhu annahu fa'il muqaddam, wajaba taqdirul fa'il dhamiran mustatira. Kalau ditemukan apa yang zahirnya, yang tampaknya dia sebagai fa'il yang muqaddam, maka wajib ditakdirkan fa'il yang berupa dhamir mustatir. Sehingga jadilah yang muqaddam itu ada kalanya sebagai mubtada, contohnya Zaidun qama. Di sini didapati yang zahir bahwasanya fa'ilnya didahulukan, ya kan, Zaidun qama, maka wajib untuk kita menakdirkan fa'il yang berupa dhamir mustatir setelah fi'il itu qama huwa, yang kembali kepada Zaid, dan kita jadikan yang zahirnya seperti sebagai fa'il tadi sebagai mubtada, Zaidun sebagai mubtada. Wa imma fa'ilan bi fi'lin mahdhuf, atau kita takdirkan apa yang zahirnya seperti fa'il tadi sebagai fa'il tapi dengan fi'il yang mahdhuf, bukan dengan fi'il yang setelahnya, dengan fi'il yang sebelumnya mahdhuf. Contohnya wa in ahadun minal musyrikin istajaraka, takdirnya wa in istajaraka ahadun, nanti akan ada penjelasannya kenapa demikian. Lianna adatu syarti la tadkhulu 'alal mubtada', ini di antara jawabannya. Karena adatu syarat, ya adawatu syarat seluruhnya itu tidak bisa masuk kepada mubtada, masuknya kepada fi'il. Wa minha anna, yang ketiga ya. Wa minha anna fi'lahu yujadu ma'a tathniyatihi ayuhadafan yuhadu. Wa minha anna fi'lahu yuwahhadu ma'a tasniyatihi wa jam'ihi. Dan di antara hukum fa'il adalah bahwasanya fi'ilnya itu yuwahhad, dijadikan dalam bentuk mufrad seperti untuk satu fa'il, meskipun bersama fa'il yang musanna ataupun jamak. Paham enggak ini? Bahwasanya fa'ilnya yuwahhad, dijadikan muwahhad seperti untuk satu fa'il, meskipun bersama yang musanna ataupun jamak. Ya, qama rajulun, qama ar-rajulani, qama ar-rijalu. Di sini fa'ilnya apa? Yuwahhad. Dijadikan apa? Fi'ilnya di yuwahhad. Dijadikan seperti untuk satu fa'il. Meskipun bersama fa'il yang mutsanna ataupun jamak. Kama yuwahhadu ma'afrodihi, sebagaimana dijadikan yuwahhad, ya, fi'ilnya untuk satu fa'il bersama afrodihi, bersama yang mufrad-mufrad dari fa'il. Fataqulu qawma az-zaidani, engkau katakan qawma az-zaidani, qawma az-zaiduna, sebagaimana engkau katakan qawma zaidun. Qala Allah Ta'ala, diantara syahidnya adalah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, qala rajulani. Ini fa'ilnya apa? Musanna. Kondisi fi'ilnya yuwahan, qala, bukan qala. Waja'al mu'adzirun, fa'ilnya jamak. Kondisi fi'ilnya tetap untuk mufrad. Wa qala adh-dhalimun, wa qala niswatun. Wa min al-arabi, ya cukup sampai di sini kayaknya ya. Pas ya. Kita kembali ke syarah. Walil fa'ili ahkamun katsirah. Bagi fa'il ada hukum-hukum yang banyak. Di antaranya bahwasanya fa'il tidak boleh dibuang karena fa'il adalah umdah. Wal umdatu la yajuzu hadzuha, dan yang namanya umdah tidak boleh dibuang. Walannahu munazzalun min fi'lihi manzilata juz'ihi, dan dikarenakan juga alasan yang lain kenapa tidak boleh dibuang fa'il bersama fi'ilnya. Ya. Karena fa'il itu didudukan bersama fi'ilnya seperti kedudukan bagiannya. Sesuatu yang merupakan satu kesatuan tidak boleh dipecah, tidak boleh dibuang. Ya. Ya, seperti Zaidun dal bagian dari Zaid, ya kan? Dibuang dalnya boleh enggak? Enggak boleh. Demikian kurang lebihnya keadaan apa? Fi'il dengan fa'ilnya tidak boleh dibuang karena fi'il dengan fa'il seperti satu bagian. Fa in dhahara fil lafzi, apabila tampak fa'ilnya pada lafaz, sawa'un kana isman dhahiran, sama saja apakah fa'ilnya isim dhahir, seperti qawma zaidani, i'rabnya dhahir, i'rabnya jelas. Iya. Au isman mudmaran, ataupun apakah fa'ilnya berupa isim mudmar, isim dhamir, seperti ucapannya wazaidani qawma, maka i'rabnya zaidani mubtada. Wa alamatu rafi al-alif li'annahu musannan. Wa qawma fi'lun wa fa'il. Qawma fi'lun ma'ad. Wa alifu tathniyah fa'il. Wa jumlatul fi'li wal fa'il fi mahali rafin khabar. Jumlahnya jumlah ismiyah. Zaidan sebagai mubtada. Qawma jumlah fi'liyah fi mahali rafin khabar. Fadhaka. Maksudnya apa? Fadhaka wadih. Kalau ternyata fa'ilnya zahir, apakah berupa isim zahir ataupun isim dhamir, maka itu jelas, tidak ada masalah. Wa illa ay wa in lam yadhhar fil lafzi fa huwa dhamir mustatir. Jika tidak, yakni jika fa'ilnya tidak tampak pada lafaz, fa huwa dhamir mustatir, maka fa'ilnya adalah dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi. Fi fi'lihi, pada fi'ilnya, li'anna al fi'la la yajuzu khuluhu min al fa'il, karena yang namanya fi'il tidak boleh kosong dari fa'il. Thumma imma an ya'uda dhalika dhamiru 'ala madhkur. Kemudian ada kalanya dhamir itu kembali kepada sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya. Contohnya Zaidun qama, di situ tersembunyi dhamir mustatir sebagai fa'ilnya, itu apa? Huwa, dan huwa ini kembali kepada apa? Zaid sebelumnya. Nah itu imma an ya'uda dhalika dhamir 'ala madhkur. Ada kalanya dhamirnya itu kembali kepada sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya. Seperti Zaidun qama, huwa kembali kepada Zaid. Fa fi qama, maka pada qama dhamir mustatir marfu'un wa ala marfu'un 'ala al-fa'iliyah, marfu' sebagai fa'il. Raji'un ila Zaidin, kembali kepada Zaid al-madhkur, Zaid yang telah disebutkan. Ini sebagai sifat Zaidin al-madhkuri. Ataupun kalau 'ala al-hikayah ila Zaidun al-madhkuri. Zaid yang telah disebutkan sebelumnya. Ada kalanya dhamirnya itu ya'udu lima dalla alaihi al-fi'lu, kembalinya kepada sesuatu yang ditunjukkan oleh fi'ilnya. Ya, tidak kembali kepada sesuatu yang telah disebutkan. Ya, tapi kembalinya kepada sesuatu yang ditunjukkan oleh fi'ilnya. Seperti sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah minum khamr ketika dia meminumnya dalam keadaan dia beriman. Dinafikan di sini keimanannya ketika dia minum khamr. Ai wa la yashrubu syarib, di sini mana fa'ilnya? Yash wa la yashrubul khamr, mana fa'ilnya di sini? Huwa. Kembalinya ke mana? Kembalinya kepada sesuatu yang ditunjukkan oleh apa? Fi'ilnya, syariba. Apa isim fa'ilnya syariba? Syarib, syariba yashrubu syarib. Ai wa la yashrubu syarib, maknanya adalah la yashrubu asyarib al-khamra, tidaklah seorang peminum meminum khamr gitu. Ya. Syarib ini. Jadi kembalinya dhamir adalah kepada fi'il yang, ataupun kembalinya dhamir adalah kepada apa yang ditunjukkan oleh fi'ilnya. Ataupun oleh isim fa'il yang ditunjukkan oleh apa? Fi'ilnya. Wa la yashrubul khamra, maksudnya wa la yashrubu asyarib al-khamra. Aitu. Wa hassana dhalik taqaddum nadhirih, yang membaguskan ucapan ini argumen ini adalah taqaddumu nadhiru. Apa yang mendahuluinya dari yang semisalnya? Taqaddumu nadhiru. Apa yang mendahuluinya dari yang semisalnya? Pada sabda Nabi alaihi salatu wasallam sebelumnya, la yazni zani, lihat lo. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Ah, ini yang membuat bagus pentakdiran tadi. Disebutkan sebelumnya fa'ilnya dari fi'il, ya kan? La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Sedangkan pada wala syarbul khamr tidak disebutkan. Maka di situ dhamirnya kepada ataupun kembali kepada sesuatu yang dijumpai oleh fi'ilnya, ya kan? Berarti asyarib. La yazni hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang berzina ketika berzina dalam kondisi dia beriman, ya. Imannya dalam kondisi sangat-sangat-sangat rendah dan tipisnya. Ya. Ketika dia berzina. Bisa dipaham ini? Hah? Ada yang belum jelas? Bisa paham. Jadi yang pertama, ketika ataupun sebelumnya, bahwasanya apabila fa'il itu tidak tampak, maka antum takdirkan padanya dhamir mustatir. Kembalinya kemana? Kembalinya imma kepada isim sebelumnya yang telah disebutkan. Seperti Zaidun Qoma. Ada huwa kembali kepada Zaid. Ada kalanya dhamir ini kembalinya bukan kepada isim sebelumnya. Enggak ada isimnya sebelumnya. Tapi kembalinya kepada isim yang ditunjukkan oleh fi'ilnya. Seperti wala syarabul khamro. Mana nih isimnya? Dilihat enggak ada sebelumnya. Maka antum takdirkan di situ apa fa'il yang merupakan tempat kembalinya dhamir diambil dari fi'ilnya. Syarib yashrabu apa fa'ilnya? Syarib. Wah, berarti di sini huwa kembalinya pada syarib. La yashrabu huwa kembalinya pada asyarib. Al-mafhum min fi'li. Yang itu difahami dari apa? Dari fi'ilnya. Dan yang memperbagus ucapan ini adalah sebelumnya didahului oleh yang semisal itu. La yazni az-zani, lihat. Fa'ilnya dari fi'ilnya kan? La yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Wala syarbul khamra hina syarbu wa huwa mu'min. Berarti di situ fa'ilnya adalah dhamir mustatir fihi, taktinya huwa kembali kepada asy-syarib. Yani fahami dari apa? Fi'ilnya. Aw lima dalla 'alaihi al-halul musyahadah, atau kembalinya dhamir tersebut adalah kepada apa yang ditunjukkan oleh keadaan yang disaksikan. Keadaan yang disaksikan. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Kalla idza balaghatit taraqi." Sekali-kali tidaklah demikian. "Idza balaghatit taraqi," manakala telah sampai ke kerongkongan. Apa kira-kira yang dimaksud di sini yang telah sampai ke kerongkongan? Hah? Ruh, iya kan? Difahami dari keadaan. Apabila sudah sampai di kerongkongan, maksudnya apa? Ruhnya. Difahami dari mana? Diketahui dari mana? Dari apa? Keadaan. Idza balaghat hiya. Kembali mana ini? Ar-ruh. Dari mana kita tahu ar-ruh? Dari keadaannya. Iya kan? Kalla idza balaghat taraqiya. Taraqiya sebagai apa? Maf'ulun bih. Fa'ilnya dhamir mustatirun fi hiya. Kembali kepada ar-ruh. Dari mana kita tahu ar-ruh? Iya, dari keadaannya. Kali-kali tidaklah demikian. Apabila telah sampai di kerongkongan. Masih apa? Ruh telah sampai di kerongkongan. Karena orang mati ataupun orang yang sebentar lagi meninggal, rohnya semakin mendekati kerongkongan, kemudian hilang, tercabut. Fafi balagot, pada balagot ada dhamir mustatir marfu ala al-fa'iliyah sebagai fa'il. Raji'u lil ruh, yang itu kembali kepada ruh. Ad-dalu alaihi siyaqul kalam, yang mana ruh ini didahului oleh konteks kalimat. Nah, saya ingat itu faedahnya Syekh Muhammad bin Ghalib. Iya. Kata beliau, kita itu bisa memahami satu kalimat dengan melihat tiga indikasi. Yang pertama sibak. Sibak itu kalam sebelumnya. Iya, kalam sebelumnya dilihat. Kalau kita misalkan baca satu kalimat bingung, dilihat kalam sebelumnya. Kalau belum jelas juga, lihat setelahnya. Kalau belum jelas juga, siak konteksnya. Iya, konteksnya di luar lafadznya berarti. Keadaan ya di luar itu. Ada apa? Ada sibak yang mendahului kalam, ada lihat yang datang setelah kalam, ada siak konteksnya. Ya, seperti ini konteks. Jadi di luar itu, di luar lihat dan sibak, keadaan yang disaksikan. Wa min dzalika qauluhu ta'ala kaburat kalimatan, dan termasuk ke dalam contoh ini yaitu dibuang ataupun kembalinya lah dhamir kepada keadaan yang disaksikan adalah kaburat kalima, alangkah besar kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Itu sebuah ta'ajub juga ini, alangkah besar ucapan yang mereka ucapkan ini. Sebuah ta'ajub dari fi'il yang apa lazim kaburat ini. Alangkah besar, sungguh sangat besar, ataupun alangkah besarnya ucapan yang mereka ucapkan. Fal fa'il mustatirun, maka fa'ilnya mustatir. Ya. Wa kalimah, sedangkan kalimat kalimatan itu tamyiz mansub. Kaburat al kalimatu kalimatan, gitu kan. Hiya kembali kepada al kalimah. Wa qad ustuthniya. Jadi enggak ada fa'ilnya sehingga saya baca naibul mabdil majhul. Ya. Maqad ustuthniya min qa'idati adami jawazi hadzil fa'il suwarun yajuzu fiha hadzu, dan dikecualikan dari kaidah larangan membuang fa'il keadaan-keadaan, gambaran-gambaran di mana dibolehkan di situ dibuang apa? Fa'il. Telah disebutkan sebelumnya kaidah pokok yaitu bahwasanya fa'il tidak boleh apa? Dibuang. Tapi terkadang dikecualikan dari kaidah ini, yang namanya kaidah ada saja yang dikecualikan. Iya. Yaitu beberapa gambaran. Ya, yang pertama pada al-istitsna'u al-mufarragh. Al-istitsna'u al-mufarragh apa? Al-istitsna'u al-mufarragh. Hah? Istitsna'u al-mufarragh adalah istitsna' yang terjadi pada kalam yang manfi dan apa? Nakis ya, ya kan? Terjadi pada kalam yang manfi dan nakis. Manfi di lahir nafi, nakis tidak disebutkan mustatna minhunya. Itu apa? Istitna mufarrogh. Istitna yang terjadi pada kalam yang manfi dinafikan dan pada kalam yang tidak disebutkan al mustatna minhunya. Nah, itu istitna mufarrogh. Maka isim yang jatuh setelah illa diberikan sesuatu yang melengkapinya. Kalau sebelumnya mubtada butuh apa? Khobar. Kalau sebelumnya fi'il diberikan apa? Fa'ilnya, gitu. Kalau sebelumnya mabdilil majhul fi'ilnya diberikan apa? Naibul fa'ilnya. Itu istitsna mufarrogh. Contohnya maqama illa hindun. Di sini kita lihat maqama hindun al-istitsna mufarrogh. Kenapa? Karena terjadi pada kalam yang manfi, ada ma'nya. Yang kedua tidak disebutkan di sini apa? Mustatna minhunya. Pada contoh qamal qaumu illa zaidan. Di sini kalamnya apa? Tam dan mujab. Tidak didolai nafi. Kemudian disebutkan di sini apa? Mustatna minhu al-qaum. Maka ini wajib mansub. Ya. Iz asluhu, karena asal dari maqama illa hindun adalah maqama ahadun illa hindun atau hindu. Li'anna al-istitna la yatasawwar illa min mustatna minhu, karena yang nama istitna tidaklah tergambar kecuali dari mustatna minhu, sesuatu yang dikecualikan darinya. Nah itu jadi maqama illa hindun. Ya, maqama illa hindun. Qama mana fa'ilnya di sini? Tidak disebutkan. Ya, kenapa? Karena istitna mufarrogh. Paham ini? Jadi suar yang pertama atau surah yang pertama di mana terkadang dibuang fa'il adalah pada mustatna istitna mufarrogh. Seperti maqama illa hindun, mana fa'ilnya qama? Ada ahadun, cuma dibuang katanya. Ya. Dikarenakan yang namanya istitna tidak tergambar kecuali dari mustatna minhu. Mana mustatna minhu ya? Dibuang di sini. Ya. Itu yang pertama. Sudah paham ini? Hah? Paham belum? Hah? Ya mah tuh dibuang. Digantikan oleh yang setelahnya itu apa? Zindun. Aslinya ada, cuma dibuang. Aslinya ada, dibuang. Digantikan oleh hindun. Ya hindun kita irob sebagai fa'il. Fa'il qomanya ahadun, aslinya cuma dibuang. Karena pada mustatna mufarrogh. Ataupun istitna mufarrogh. Karena hindun kan sesuatu yang dikecualikan. Yang namanya dikecualikan ya harus dikecualikan dari apa gitu. Tidak ada, cuma dibuang. Sehingga dia menempati posisi fa'il yang dibuang. Kemudian surah as-surah tsaniyah af'il fi ta'ajjub. Wazan af'il pada ta'ajjub. Apa ta'ajjub? Ya, menunjukkan sesuatu, menunjukkan kekaguman. Idzal idza dalla alaihi muqaddamun mithluh. Apabila dia af'il ini, wazan af'il ini didahului oleh ya misalnya af'il juga. Contohnya asmi' bihim wa absir. Apa artinya asmi' bihim wa absir? Hah? Asmi' bihim wa absir apa artinya? Fi'il ta'ajjub bukan fi'il amr ini. Apa artinya af'il bi itu fi'il ta'ajjub? Alangkah terang penglihatan mereka dan alangkah terang pandangan mereka manusia di hari kiamat itu. Asmi' bihim wa absir. Bukan lihatlah mereka, pandanglah mereka, bukan, tapi ditakjub, alangkah terang pandangan dan penglihatan mereka. Di sini fa'ilnya asmi jelas disebutkan, mamirha asmi bihim. Fa'ilnya absir yang kedua mana? Enggak ada. Ya, kenapa? Karena didahului sebelumnya ada semisalnya, iya kan? Af'il juga disebutkan fa'ilnya. Kemudian yang kedua tidak disebutkan. Maka di sini berarti fa'ilnya dibuang. Ai bihim, maknanya absir bihim maksudnya. Fahudhifa bihim minafani, dibuang bihim dari yang kedua. Lidalalatil awal alaih, karena sudah ditunjukkan oleh yang pertama. Falba fihi za'idah, maka ba pada contoh ini adalah ba yang sifatnya tambahan yang wajib, tidak boleh dibuang. Walha sedangkan hanya dhamir muttasil. Dhamir muttasil fi mahali rafin fa'il, pada mahalnya rafa fa'ilnya. Wal mim alamatul jamak, sedangkan mimnya adalah tanda jamak. Ya, difahami itu? Surah yang kedua di mana fa'il dibuang yaitu pada wazan af'il yang itu terjadi pada ta'ajub ketika sebelumnya didahului oleh semisalnya. Kalau sebelumnya tidak didahului semisalnya, ya enggak ada tanda yang menunjukkan ke sana. Sehingga dikhawatirkan ini fil amr lagi. Iya kan? Asmi' dengarkan. Maksudnya anda bukan itu. Maksudnya ta'ajub, insyaallah. Anda mendahulukan sebelumnya oleh af'il juga yang serupa, kemudian disebutkan di situ fa'ilnya. Gitu. As-salisatu fa'ilul masdar. Kemudian surah gambaran atau keadaan yang ketiga di mana fa'il dibuang adalah fa'ilul masdar, fa'il dari masdar. Fa'ilnya masdar. Idza lam yakunil masdar badalan, apabila masdar ini tidak sebagai badal, apabila masdar tidak jatuh sebagai badal. Ya. Bukan sebagai ganti dari fi'ilnya, bukan badal ya. Maknanya secara luhuah di sini. Saya ulangi, tempat yang ketiga di mana fa'il dibuang adalah pada fa'ilnya masdar apabila masdarnya tidak menggantikan posisi fi'ilnya. Seperti contohnya ihtiraman akhok. Di sini masdar kan menggantikan posisi ihtarim, ya kan? Borban zaidan misalkan. Menggantikan posisi idrib. Makanya seperti ini tidak apa? Tidak dibuang. Mustatir. Beda ya dibuang dengan mustatir. Contohnya au it'amun fi yaumin dzi masghabati yatima, atau memberi makan di hari kelaparan yatiman, anak yatim. Ya. Di sini dibuang fa'ilnya. Ya, fa'ilnya mal it'am, it'am. Itu masdar apa? At'ama yut'imu it'am. Fa'ilnya mana? Hanya ada maf'ulnya saja di sini yatiman, itu maf'ul it'am. Fa'ilnya mahdzuf, dibuang. Beda ya mahdzuf dengan mustatir. Ya, kalau mustatir ada fa'ilnya, kalau mahdzuf dibuang. Ai it'amuhu, yakni it'amuhu, aslinya it'amuhu, dibuang fa'ilnya. Dia mahalnya, jar tapi apa? Hai, apa? I'rab lafadznya adalah mudhaf ilaih tapi mahalnya fa'il. Ya, marfu fa'il. Wa nahwu, contohnya misalnya dari Al-Qur'an juga, la yasamul insanu min du'ail khair. Manusia tidak bosan-bosannya. Ya. Min du'ail khair, meminta kepada Allah al-khair, kebaikan. Mana di sini fa'ilnya? Tidak disebutkan, mahdzuf. Ai min du'aihi bil khair. Dari berdoa kebaikan. Fa fa'ilul masdar fihi ma, maka dibuanglah fa'il masdar pada keduanya, pada awit ta'amun ataupun min du'ail khair. Wala yuqalu fihi dhamir mustatir 'ala al-ashah. Dan tidak boleh dikatakan dhamirnya mustatir, tidak. Beda mahdzub dengan mustatir. Kalau mustatir itu ada fa'ilnya. Kalau mahdzubnya enggak ada sudah. Sudah tercukupi. Sudah berfaedah di sini. Fa in kana al-masdaru badalan, terus bagaimana kalau masdarnya tadi sebagai ganti dari fi'ilnya? Apakah boleh dibuang fa'ilnya? Fa in kana al-masdaru badalan min fi'lihi fa fa'iluhu mustatirun fi wujuban. Kalau ternyata masdar tersebut sebagai ganti dari fi'ilnya, menggantikan posisi fi'ilnya, maka fa'ilnya tidak dibuang tapi mustatir, disembunyikan padanya secara wajib. Contohnya sakian lak, semoga Allah memberimu minum. Iya. Contoh sebelumnya juga ihtiraman akhaka. Di situ fa'il sakian, ya masdar dia ansub. Ya, kemudian fa'ilu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiruhu apa? Hah? Sakian lak. Ya, entah. Terus Al-Rabi'ah naibul fa'il. Al-Rabi'ah naibul fa'il, yang keempat adalah naibul fa'il. Iya. Gambarannya adalah pada naibul fa'il. Contohnya waqubiyal amr, dan diputuskan segala urusan. Di sini dibuang apanya? Fa'ilnya. Iya, karena di sini disebutkan naibul fa'ilnya. Aslinya qadallahu al-amra. Ya, qadallahu al-amra, kali ini masyhur ya. Khuliqal insanu dha'ifa, dibuang fa'ilnya. Karena ada naibul fa'il. Ataupun fi'ilnya di mabni lil majhulkan. Al-khamisatu, yang kelima, idza hudzifa amiluhu fa yuhdzaf ma'ahu wa huwa katsirun jiddan nahu qawluhu qawlika iyyaka. Liman qol hal akramta ahadan ay akramtu iyyaka. Tempat yang kelima di mana fa'il dibuang adalah ketika amilnya dibuang. Amil lebih umum daripada fi'il, karena amil enggak mesti apa? Fi'il. Maka kalau amilnya dibuang, kalau amilnya fa'il itu dibuang, maka fa'ilnya pun ikut dibuang. Yang seperti ini banyak sekali. Contohnya ucapanmu iyyaka. Iyyaka sebagai jawaban dari orang yang berkata kepadamu, "Hal akramta ahadan?" Apakah engkau memuliakan seseorang? Maka kau jawab iyyaka. Di sini mana fa'ilnya? Dibuang bersama amilnya. Apa takdirnya? Akramtu iyyaka. Saya memuliakan kamu. Ataupun kalau di dahulu iyyaka akramtu, hanya kau yang aku muliakan. Di sini boleh enggak mutasil akramtu ka? Boleh kan? Kalau boleh mutasil, mutasil. Kecuali untuk hasr iyyaka akramtu. Sakian lak. Ya. Apa artinya sakian lak? Dari sako isti, isti, berilah minum. Iya. Kamu ya. Silakan kamu minum. Iya. Silakan ada Shell sebelum kita masuk. Masdar menggantikan fi'ilnya. Ya mansub. Ada amalnya. Ada amalannya. Ya. Mansub yang menggantikan fi'ilnya. Seperti tadi ihtarim akhaka. Ya. Sakian laka. Ya kelihatan di situ. Dari maknanya kelihatan. Ihtiraman akhaka, muliakanlah apa? Saudaramu. Itu sak apa ihtiraman, itu menuduki posisi ihtarim. Dari maknanya kelihatan dan juga dari lafaznya kelihatan di situ menasobkan, beramal dia, merofakan fa'il juga menasobkan apa? Maf'ul, menasobkan maf'ul. Ya. Dari maknanya juga dari apa? Lafaznya. Merofakan fa'il, menasobkan maf'ul. Kalau enggak ada di situ ataupun sebelumnya maknanya tidak seperti itu, tidak bermakna isim, tidak bermakna apa? Fi'il. Fi'il amr ya. Maknanya juga dari lafadznya di situ tidak seperti masdar menasabkan maf'ul, maka beda. Contohnya apa? Coba yang tidak menasabkan ataupun yang tidak menasab apa tidak mewakili fiilnya. Apa? Laisa. Oh. Mana asalnya? Du'ail khair. Ya. Di sini fiilnya fiil apa yang menggantikan masdar di sini? Fiil amr ya. Jadi dorban Zaidan, idrib Zaidan. Idrib Zaidan. Ya. Iya, fa barbar riqab itu. Iya. Di situ fiil amr. Maka penggalah leher-leher mereka. Iya. Jadi masdar menggantikan amalnya fiil, fiil amr. Yang lain? Apa? Yang mana? Sakyan. Iya. Ya masdar maf'ul mutlak seperti itu. I'rabnya. Iya, mansub amilnya ya mahdzuf dia. Ya fi'il amirnya itu. Tapi enggak boleh ditampakkan amilnya. Ya, kalau dia menggantikan fi'il enggak boleh ditampakkan karena yang namanya badal dan mubdal minhu tidak boleh berkumpul. Amilnya fi'il, kayak dorban idrib. Hanya saja tidak boleh ditampakkan. Maf'ul mutlak mansub wa alamat nisbah fathah zahirah ala akhirih. Amilnya mahdzuf idrib. Kemudian misalkan tadi dorban Zaidan, Zaid maf'ulun bih. Ya. Jadi fa'ilnya mustatir fihi. Takdirnya apa? Anta. Pokoknya mustatir itu semuanya apa? Masuknya kepada yang apa? Iya, muttasil. Kemudian wa minha, kemudian di antara hukum fa'il yang berikutnya adalah ay wa min ahkamil fa'il annahu la yajuzu taqdimuhu 'alal fi'l, tidak boleh fa'il mendahului fi'ilnya. Aw ma fi ta'wilihi, atau tidak boleh juga dia mendahului apa yang pada ta'wilan fi'il. Li'annahu kal juz'i minhu, karena yang namanya fa'il seperti bagian dari fi'il. Falam yajuz taqdimuhu 'alaihi, sehingga tidak boleh didahulukan fa'il dari fi'ilnya. Kama la yajuzu taqdimu 'ajzi al-kalimah 'ala sadriha, sebagaimana tidak boleh mendahulukan akhir kata dari bagian depannya. Kalau kita misalkan contoh kalimat apa? Zaidun, dalnya didahulukan dari za-nya misalkan. Iya. Tidak boleh. Wa ajazal kufiyun taqdimahu ala amilihi fi'lan kana au ghairah. Sedangkan orang-orang Kufah membolehkan untuk mendahulukan apa? Fa'il dari fi'ilnya. Iya. Ataupun mendahulukan fa'il dari amilnya. Apakah amilnya itu fa'il atau fi'il? Apakah amilnya itu fi'il ataupun selainnya? Fa'in wujida fil lafzi, apabila ditemukan pada lafadznya fa'il, ma zahiru annahu fa'il, apabila dijumpai pada lafadznya apa yang tampaknya seperti fa'il yang didahulukan dari fi'ilnya, maka wajaba indal basriyin taqdirul fa'ili dhamiran mustatirat. Wajib mentakdirkan fa'il. Maka wajib menurut orang-orang Basrah untuk menakdirkan fa'il berupa dhamir mustatir. Fil fi'li a'idan 'alal muqaddam, dhamir mustatir pada fi'il yang itu kembali kepada yang sebelumnya. Wa yakunul muqaddamu imma mubtada'an, sehingga jadilah apa yang sebelumnya ataupun yang mendahulunya dari isim yang seolah-olah dia seperti fa'il, dia dijadikan sebagai mubtada', ada kalanya sebagai mubtada'. Contohnya Zaidun qoma. Di sini ya sepertinya ada fa'il yang mendahului fi'ilnya. Maka menurut orang-orang Basrah ditakdirkan padanya apa? Dhamir yang kembali kepada yang sebelumnya. Dan yang sebelumnya itu Zaid dijadikan sebagai apa? Mubtada pada contoh ini. Fa fi qama dhamirun marfu'un mustatirun marfu'un mustatir. Marfu' 'ala al-fa'iliyah 'aida 'ala Zaidin wa Zaid mubtada wal jumla ba'dahu khabaruh. Dan pada qama ada dhamir marfu' mustatir, dirafakan sebagai fa'il yang itu kembali kepada Zaid, dan Zaid mubtada wal jumlah ba'da khabaruh, sedangkan jumlah yang setelahnya qoma bersama fa'ilnya adalah jumlah khabariyah fi mahalli raf'in. Wa imma fa'ilan bi fi'lin mahdzuf, dan ada kalanya yang didahulukan dari amil tadi yang kesannya seperti fa'il dari fi'il setelahnya dijadikan sebagai fa'il dari fi'il yang mahdhuf sebelumnya secara wajib. Ada kalanya ditakdirkan atau dijadikan sebagai mubtada, ada kalanya dijadikan sebagai fa'il dari fi'il yang mahdhuf secara wajib, bukan dari fi'il yang setelahnya, bukan. Contohnya, wa in ahadun minal musyrikin astajarak, jika ada seorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, fa ahadun, maka ahadun i'rabnya fa'il di fi'il mahdhuf dengan fi'il yang mahdhuf. Yang yufassirhu al-fi'lu al-madhkur, yang fi'il yang mahdhuf ini ditafsirkan, dijelaskan oleh fi'il yang disebutkan setelahnya. Wa taqdir, takdirnya wa in istajaraka ahadun istajaraka. Ya. Takdirnya adalah wa in istajaraka ahadun, apabila ada seorang meminta perlindungan kepadamu, istajarak, ya. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka, wa in istajaraka ahadun. Ya. Wa in harfu syartin jazimun, in adalah harfu syart yang menjazmkan. Wa fi'lu syart huwa al-fi'lu al-mahdhuf. Mana fi'l syartnya? Fi'l syaratnya adalah fi'l yang mahdhuf, yaitu istajaraka yang mahdhuf, itu fi'l syaratnya. Sedangkan minal musyrikin adalah muta'alliq bih, muta'alliq dengan istajaraka yang mahdhuf. Wa jumlah istajaraka ba'dah, sedangkan jumlah istajaraka ba'dah la mahalla laha minal i'rab, tidak ada mahal dalam i'rab, li'annaha mufassirah, karena dia jumlah mufassirah, jumlah yang menafsirkan, jumlah tafsiriyah, tidak ada mahal dalam i'rab. Wa jawabu syarat jumlah fa'ajirhu, sedangkan jawabu syarat adalah jumlah setelahnya, fa'ajirhu. Wa in istajaraka ahadun fa'ajirhu. Sedangkan jumlah istajaraka adalah mufassirah, menafsirkan fi'il yang mahdhuf, sehingga tidak ada mahal dalam i'rab. Wa jawabu syarti jumlatu fa'ajirhu, sedangkan jawabu syarat adalah jumlah fa'ajirhu fi baqiyatil ayah, pada ayat yang setelahnya. Wa innama wajaba hadzuh, tidak lain di sini diwajibkan untuk dibuang fa'ilnya. Kenapa dibuang di sini istajarokanya yang merupakan amil dari ahad? Ya. Li'anna al-madhkur iwadun anhu, karena yang telah disebutkan dari istajaroka setelahnya itu adalah penggantinya dari yang dibuang itu. Wa hum la yajma'una bainal iwad wal mu'awad anhu, mereka ahli nahu tidak mengumpulkan yang namanya ganti dengan yang diganti. Ya, kalau ada iwad ganti, ya jadi gantinya sudah enggak perlu disebutkan, iya kan? Enggak perlu disebutkan. Kenapa? Karena ada iwadnya. Iya. Nah, ini kaidah umum. Tidak bisa berkumpul antara iwad dengan apa? Al-mu'awad anhu. Kalau ada iwadnya, enggak ada al-mu'awad anhu. Wa innama lam yuj'al ahadun mubtada wa jumlah istajaraka khabaruhu min ghairi hadzf, tidak lain tidak dijadikan ahadun sebagai mubtada, sedangkan jumlah istajaraka yang setelahnya sebagai khabarnya tanpa adanya pembuangan istajaraka, tanpa ada pembuangan istajaraka. Kenapa? Li'anna adata syarti la tadkhul 'alal mubtada, karena yang namanya adatu syart tidak bisa masuk kepada mubtada. Li'annaha mawdu'atun li ta'liqi fi'lin bi fi'lin, karena yang namanya adatu syarat itu diletakkan untuk mengikat fi'il dengan fi'il. Fi'il yang pertama adalah fi'il syarat, yang kedua jawabu syarat. Nah, itu tujuan diletakkannya apa? Adatu syarat untuk mengikat fi'il dengan fi'il. Ya. Menggantungkan fi'il dengan fi'il. Fahiyya mukhtassah bil jumlah al-fi'liya ala al-asah. Maka dia adatu syarat dalam hal ini adalah apa? In dikhususkan dengan jumlah fi'liyah menurut pendapat yang lebih sahih. Wa minha anna fi'lahu ay fi'lul fa'il wa mithlul fi'li ma fi ta'wilih. Wa inna maqtasara ala dhikril fi'li annahu al-asl. Wa minha, dan di antaranya apa itu, di antara apa? Di antara hukum-hukum yang terkait dengan fa'il. Anna fi'lahu, bahwasanya fi'ilnya fa'il. Dan semisal fi'ilnya fa'il adalah ma fi ta'wili, apa yang ada pada, ataupun ada apa yang dia pada ta'wilan fi'il. Itu yang semisal dengan fi'il, yaitu apa yang pada ta'wilan fi'il. Wa inna maqtasaru ala zikril fi'li li'annahu al-asal, dan tidak lain musannif mencukupkan ya, penyebutan fi'il saja, karena fi'il adalah asalnya. Di sini beliau hanya menyebutkan contoh dari fi'il ya. Ya. Tidak sebutkan apa pada ta'wilan fi'il, karena fi'il adalah yang asal. yujad khalira lagi yuhadu ay la talhaquhu alamatu tathniyah wala jam' ala al-af'al al-afsah. Ya, di antara hukum fi'il adalah bahwasanya fi'il tersebut dijadikan untuk satu mufrad, tidak diikuti oleh tanda tasniyah, juga tidak oleh tanda jamak, menurut pendapat yang paling fasih ataupun menurut bahasa yang paling fasih. Ma tasniyah, dia fi'il tersebut dalam kondisi untuk mufrad meskipun bersama fa'il yang musanna, wa jam'ihi ataupun bersama fa'il yang jamak, kama yuhad ma'afrodi, sebagaimana fi'il tersebut dalam kondisi dimufradkan bersama fa'il-fa'il yang mufrad, ittifaqo, dengan kesepakatan. Fataqulu, maka aku katakan dalam contoh qama zaidani wa qama zaiduna wa qama niswah. Ya, tapi yang apa sering kalau fa'ilnya mu'anas maka dengan qamat, ya, wa qama niswah bi tauhidil fi'li, dengan menjadikan fiilnya seperti untuk satu fa'il ataupun untuk fa'il yang mufrad. Kama taqul, sebagaimana engkau katakan, fi hali isnadi ila al-mufrad, ketika fiil tersebut disandarkan kepada mufrad, qama zaidun, bi tauhidihi, dengan memufradkan fa'ilnya ataupun fiilnya ataupun menjadikan fiilnya seperti untuk satu orang, bi tauhidihi, dengan memufradkan fiilnya. Wa inna ma kana al-afsah tarku alamati tasniyah tasniyatil fa'il wa jam'i aksu alamati ta'nisihi li'anna tasniyatahu wa jam'ahu yu'lamani min lafzi da'ima. Dan tidak lain bahwasanya yang lebih fasih adalah meninggalkan tanda tasniyah bagi fa'il dan tanda jamak fa'il, ya, berbeda dengan tanda ta'nis atau berlawanan dengan tanda ta'nis. Ya, kalau tanda ta'nis, kalau fa'ilnya mu'anas ya dikasih ta, kalau mudzakkar tidak. Tapi kalau apa? Tanda tasniyah dan jamak tidak. Tidak berpengaruh pada fi'il, tetap kondisi fi'ilnya seperti untuk fa'ilnya mufrad. Li'anna tasniyatahu wa jam'ahu, karena musannanya di sini rahasianya kenapa tidak perlu ditambahkan di situ apa? Alif tasniyah ataupun wa jama'ah pada fi'ilnya. Li'anna tasniyatahu wa jam'ahu yu'lamani min lafzi da'ima, karena musannanya dan jamaknya itu sudah diketahui dari lafadznya selalu. Sudah diketahui. Iya. Bi khilafi ta'nisi, berbeda dengan mu'annasnya. Qad la yu'lam, terkadang tidak diketahui dari lafadznya. Sehingga dikasih tahu ta'nis untuk menunjukkan bahwasanya fa'ilnya mu'annas. Terkadang demikian kan, ada fa'il kita bingung. Ini mu'anas atau mudzakkar, iya kan? Orang bingung, tapi ada taknya, wah tahu, ini min kismin mu'anas, masuk pada bagian mu'anas. Tapi kalau fa'il yang musanna ataupun tanda musanna, jamak tidak dibutuhkan. Kenapa? Dari lafaz sudah diketahui, ini fa'ilnya dua atau lebih, iya kan? Walianna fi ilhaqi alamati atasniya wal jama' ziyadatu saqlin fi binyatil kalimah. Dan juga alasan yang lain, karena menyertakan dua tanda tasniyah ataupun tanda jamak itu ada tambahan keberatan pada bangunan kalimat. Tambah berat bangunan kalimatnya. Kalau seandainya ditambahkan apa? Alif sebagai qoma az-zaidani, tambah berat. Qomu az-zaiduna. Memperberat bentukan kalimat, bangunan kalimatnya. Ya. Bi khilafi alamati ta'nits, berbeda halnya dengan alamat ta'nits, tidak memberatkan binyah al-kalimah. Wali wurudin Al-Quran bih, dan juga karena Al-Quran datang dengannya, yaitu menjadikan fi'ilnya muahad seperti untuk satu fa'il bersama musanna ataupun jamak. Contohnya qala Allah Ta'ala qala rajulani ya rabu qal fi'lun mad rajulan fa'il wa alamat rufi al-alif li'annahu musannan wa jal mu'azzirun ya rabu ja fi'lun mad al-mu'azzirun fa'il wa alamat rufi al-waw li'annahu jam'u muzakirin salim. وقال الظالمون ويرابه قال فعل الماض الظالمون فاعل وعلامة رفي الواو لأنه جمع مذكر سالم وقال نسوة. Di sini yang sering atau lebih sering digunakan adalah dengan menambahkan ta, ya, terkadang dibuang. وقال نسوة هذا مثال للجمع أيضا, ini contoh untuk jamak juga. أتى به بعد الذي قبله إشارة إلا أنه لا فرق بين الجمع المذكر والمؤنث والنسوة. جاء jama' taksir wahiduha imrah. Iya. Wal niswah jama' taksir wahiduha imrah. Wa qala niswah hadza mithal. Ini adalah contoh bagi jamak juga. Beliau Al-Musaddiq mendatangkan contoh ini setelah sebelumnya untuk mengisyaratkan kepada bahwasanya tidak ada bedanya antara jamak muzakkar dengan jamak muannats. Tetap ya fa'ilnya dalam kondisi muwahhad. Yuwahhad. Iya. Wa niswah sedangkan an-niswah adalah jamak taksir dari imro'ah. Jadi mufradnya dari kata yang lain. Imro'ah. Iya. Jamak taksir wahiduha mufradnya imro'ah min ghairi lafdhiha, dari selain lafadznya. Fal fi'lu fi hadhihi al-amthilah mujarrad min alamati tathniyah wal jam' wal jam'i. Dan fi'il pada contoh-contoh ini kosong semuanya dari tanda tathniyah dan jamak. Ya, sampai di sini cukup. Nanti insyaallah kita baca dari wa minal arab. Ya. Pas kan. Sampai di sini sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan? Mafulun bi. Ya dhamir munfasil mabni ala fathah iya, ya kan? Mafulun bi. Mana fi'il fa'ilnya mahdzuf? Sudah difahami dari soalnya. Ya. Hal akram tahadan iyyaka. Mufidah ini jumlah. Secara zahir terdiri hanya satu kata, padahal kalau ditakdirkan ada berapa kata di situ? Tiga ya. Akram tu iyyaka atau iyyaka akram tu. Maful. Ya. Kalau ya nanti bahasanya setelahnya nih, bahasa akalunil bakarohis. Ini enggak boleh kalau pada bahasa yang fasih. Kalau zalimun, nah itu mufrad semuanya. Fiilnya dalam kondisi seperti untuk fa'ilnya mufrad, meskipun bersama mufrad ataupun jamak. Kalau zalim, kalau zalimani, kalau zalimun, nah kalau tetap mufrad. Paling tak yang itu perlu ditambahkan. Kalau untuk muannas. Kenapa? Karena sudah jelas di situ fa'ilnya. Ya, meskipun tidak ditambahkan di situ tanda ta'nits, tanda tasniyah ataupun tanda jamak, sudah diketahui fa'ilnya mufrad atau jamak. Berbeda dengan ta'nits, terkadang kita samar gitu. Fa'il ini muannats atau mudzakkar, ya kan? Sehingga dengan adanya ta' wah tahu ternyata ini apa? Muannats. Ya. Gak ada yang lain? Hah? Gimana? Seperti ada yang mau ditanyakan? Ya, cukup sampai di sini. Wallahu a'lam, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.